Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Telah kita bahas dari an-naqil al-khamis, pembatal yang kelima dari pembatal keislaman, yaitu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kufrun ijma'an atau kafara ijma'an. Baik. الدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Pembatal yang kelima ini tiada lain yaitu barang siapa yang dia membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hal itu adalah wahyun min indillah, wahyu dari Allah azza wa jalla, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia membencinya, yang hal itu merupakan syariat Allah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi fi dhahir, meskipun dia mengamalkannya secara zahir, kafara ijma'an, maka dianggap kafir secara ijma' karena batinnya, itikadnya, keyakinannya tidak sesuai dengan zahirnya, hatinya membenci ya, dan enggan untuk melaksanakan syariat Allah Azza wa Jal. Adapun zahirnya berupaya untuk menampakkan bersama kaum muslimin, maka ini merupakan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi yang disebut oleh para ulama sebagai nifaqul akbar, nifaq yang besar, yukhriju anil millah, dan mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Pembahasan yang telah lalu pula telah kita sebutkan dalam permasalahan ini seyogianya, sewajibnya untuk kita mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-huda wa dinul haq, ya, petunjuk dan agama yang hak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah SWT yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk, dan juga agama yang hak. Maka inilah yang harus kita fahami terlebih dahulu dalam pembahasan nawaqid al-khamis, pembatal yang kelima ini, agar kita faham, agar kita mengerti dan tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus tiada dalil membawa syariat dari sisi Allah azza wajalla, ajaran dari sisi Allah azza wajalla. Wakadzalika ja'alnaka ala syari'atin min al-amri fattabi'ha, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, syariat tersebut, tidak mengikuti syariat yang lainnya. Telah kita sebutkan bahwasanya di surat An-Najm ayat yang ketiga sampai yang keempat, yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah wahyu, bukan pemikiran sendiri, inisiatif sendiri. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi dia berbicara dengan wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadanya. Demikian pula di surat An-Nisa ayat ke-113, wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah SWT telah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-Qur'an was sunnah, dan telah mengajari engkau dengan perkara yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Maka nyatalah keutamaan Allah SWT atas diri engkau sangat besar. Sehingga ayat ini pun mempertegas kepada kita bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kepada Nabi-Nya Al-Kitab wal-Hikmah, Al-Quran was-Sunnah, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di surat Al-Baqarah ayat ke-231. Allah ingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum min al-kitabi wal-hikmah wa ya'idzukum bih." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada kalian dan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Kitab wal-Hikmah, Al-Quran wa-Sunnah, yang hal itu dijadikan pelajaran, dijadikan bimbingan, menunjukkan bahwa nikmat yang sangat besar tatkala kita mengingat kembali, mengetahui kembali, memahami kembali bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Kitab wal-Hikmah. Ya, Al-Kitab wal-Hikmah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Demikian pula di surat An-Nur ayat ke-54, Allah nyatakan, "Fa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kalian mentaatinya, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan berada di atas petunjuk, di atas hidayah. Tatkala mentaati, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Itulah. Ya, dengan kita memahami ayat-ayat ini, maka kita akan tahu bahwasanya tugas kita tiada lain adalah as-suluk, masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wala ya'tafi yaminan wala shimalan." Tidak melirik kepada kanan dan kiri, memilih jalan lain yang hal itu bukan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini semua, memahami dalil-dalil tadi, ya, ditambah lagi dengan apa yang telah kita lalui hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, "Wa ladhi nafsi biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار." Nabi SAW bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar tentang diriku dari kalangan umat ini, "لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به." Ya, dia mendengar tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus dengan membawa wahyu Allah azza wajalla, baik itu dari umat ini ataupun Yahudi ataupun Nasara, tahu tentang kerasulan Nabi tetapi tidak beriman dengan apa yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. "Illa kana min ashabin nar." Melainkan dia termasuk dari penduduk neraka. Maka ini semua ikhwatillah rahimna rahimakumullah mengharuskan diri kita untuk benar-benar meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan al-haq. Ya, dengan al-haq. Tidak semata-mata dalam berbagai macam ayatnya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya, melainkan tentunya mengikuti al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala engkau tahu, engkau faham, kita semua memahaminya, Rasulullah sallam diutus dengan al-huda wa dinul haq, sewajibnya untuk kita menghilangkan kebencian. Tidak ada sekecil apapun, ya, atau sebesar apapun kebencian dalam dada-dada kita terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi Allah perintahkan, "Wa kadzalika ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Ya, ikuti syariat tersebut yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni bughdin wa karahiyatin, tanpa ada kebencian, ya, ketidaksukaan, ketidakrelaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah SWT jadikan timbangan atas benarnya keimanan seseorang, ala sihatil iman. Sebagian para ulama menyebutkan ala kamalil iman, tapi para ulama yang lain menunjukkan ala sihatil iman, ya, benarnya keimanan seseorang tatkala dia menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika la yu'minun, menunjukkan nafyu sihah, dinafikan kebenaran iman seseorang sampai dia bertahkim, berhukum kembali kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkala kita sudah paham permasalahan yang kedua ini, permasalahan yang Nabi sallam membawa dengannya wahyu dari Allah azza wajalla, bahkan kita diperintahkan untuk mengikutinya, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka kita memahami dalil-dalil yang menunjukkan kebencian seseorang terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebencian terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu akan mengeluarkan seseorang, akan mengeluarkan dia dari al-Islam. Akan mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Dalilnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang pertama di surat Muhammad ayat yang ke-9, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Tatkala amalan seseorang hapus, menunjukkan apa? Kosong, tidak ternilai di sisi Allah Azza wa Jal, menunjukkan tidak teranggap keislamannya karena hapus, sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Azza wa Jal. Tapi ini sebabnya, sebab seseorang dihapuskan amalannya, ditiadakan amalannya oleh Allah Azza wa Jal, lamma karihu ma anzalallah, ketika mereka membenci, tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, tidak menyukai syariat Islam ini, tidak menyukai sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap menyelisihi kaumnya, dianggap menyelisihi kepentingannya, dianggap menyelisihi kelompoknya, menyelisihi hawa nafsunya, sehingga dia kesampingkan, dia buang, dia lempar di belakang punggungnya. فَنَبَذُوهُ وَرَأَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, dia campakkan di belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahuinya, bahwasanya itu adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya dan billah, kita boleh menurut Allah SWT dari sikap seperti ini, dari sikap kebencian terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah syariat Allah, terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah ajaran dari Allah azza wajalla. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, ambil yang dibawa oleh ar-rasul, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh rasul, jauhi. Yang kedua di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-70. Allah nyatakan, am yaquluna bihi jinna baja'ahum bilhaqi wa aktharuhum lilhaqi karihun, am yaquluna bihi jinna, mereka mengatakan bahwasanya apakah kami patut mengikuti jinna, orang yang gila, orang-orang kafir musyrikun, mereka mengatakan apakah kami patut layak mengikuti orang yang gila, ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksudkan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela, mencerca, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bantah, bal ja'ahum bil haqqi, justru Muhammad itu datang kepada mereka, ke tengah-tengah mereka, bil haqqi, dengan al-haq, membawa kebenaran, bukan kedustaan, bukan ucapan yang lantur, tetapi itu semua adalah wahyu min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. wa aktsaruhum bil haqqi karihun, kata Allah. Kebanyakan mereka membenci al-haq. Itu kebanyakan mereka, manusia. Sunnatullah. Oleh karena itu Allah nyatakan dalam ayat yang lain, wa in tuti'u aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jadi kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, kenapa? Karena kebanyakannya itu membenci syariat Allah. Kebanyakannya membenci sunnah Nabi. Kita bisa menghitung dengan jari mungkin. Ya. Meskipun 10 atau 20 dengan kaki, yang mampu yang menghafal jutaan dengan jari bisa menghitungnya. Ya, sehingga ahli sunnah meskipun bagaimanapun, bukan kita menganggap mustahil, ya maha mampu Allah SWT. Sebagai kaum yang guraba, yang asin, yang sedikit. Tanyib. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, ya ahla sunnah tarafaku fa innakum aqalun nas. Wa ya ahla sunnah tarafaku, saling berkasih sayanglah, ya, saling mencintai di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit, orang yang paling sedikit. Sementara ahlu sunnah sedikit, terus dan terus fitnah melanda. Ya. Syaitan bersemangat untuk memecah belah ahlu sunnah yang sedikit. Karena syaitan kad ayyasa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab, kata Rasul. Walakin fi tahrishi bainahum. Tetapi syaitan bersemangat untuk tahrish, memecah belah, menimbulkan fitnah. Sehingga dari yang sedikit itu ditambah menjadi sedikit lagi. Menunjukkan bahwasanya masa demi masa, generasi demi generasi, disaring dan disaring dengan fitnah tersebut, tidak lain ada hikmahnya. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya Allah menyatakan, kami jadikan sebagian kalian dan sebagian yang lain fitnah, ujian. Apakah kalian akan bersabar? Ya, sehingga fungsi fitnah adalah sebagai saringan, ya, filter, sehingga tersaring mana yang jujur keimanannya, mana yang benar berjalannya di atas Alkitab wa sunnah, dan mana yang dusta. Sehingga akan terus diuji dan diuji. Alif lam mim, ahsiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Pasti mereka itu akan diuji. Ya, sehingga jangan bersedih dengan jumlah yang sedikit, ya, atau dengan kondisi yang sedikit. Tetapi berbanggalah dengan yang sedikit itu, tetap istiqamah di atas al-haq. Ya. La tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummati zahirina al-haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Ya. Tidak akan berpengaruh makar dan yang lain. Ya. Kenapa? Karena yang sedikit itu bersama Allah. Ya. Auliya'umullah, wali-wali mereka Allah, penolong mereka Allah Azza wa Jal. Dan Allah SWT maha mampu untuk menolong kelompok yang sedikit, sebagaimana antum saksikan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, berapa jumlah mereka ketika melawan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud, perang Badar dan yang lainnya. Kalau melihat jumlah, jauh tertinggal. Tetapi karena keistiqomahan mereka, ya, di atas sunnah, di atas syariat, Allah menolong mereka. Itu semua tidak ada yang bukan dengan jumlah, tapi dengan kadar kualitas keimanan. Ya, sehingga tidak bersedih dengan jumlah yang sedikit. Ya. Tetapi bersedih ketika tergelincir dari jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika prinsip-prinsip sunnah itu mulai loyo, lembek, ya, turun, maka itu patut disedihkan. Ya, karena dari situlah akan jauh pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Demikian pula ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, di surat At-Taubah ayat yang ke-54. bahwasanya kebencian seseorang terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab hubutul a'mal, hapusnya amalan seseorang. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Kata Allah azza wa jalla, tidaklah yang menghalangi pahala sedekah mereka, infak mereka, melainkan karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebab tidak diterimanya infak, sedekah, ya, zakat yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Zahirnya iya melaksanakan, sehingga kata Allah, wala ya'tuna salata illa wa hum kusala, tidaklah mereka mendatangi salat, melaksanakan salat, melainkan dibangun di atas kemalasan, terpaksa. Baik. Ya, karena ingin terjaga darah dan hartanya, ikut salat bersama kaum muslimin dan menampakkan dirinya. Ya, wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan tidaklah mereka berinfak melainkan mereka membencinya. Ya, eman-eman hartanya dikeluarkan seperti itu. Ya, kalau saya infakkan keluar sekian, nominal berkurang, ya, nanti apa, semakin lama lagi saya bangun rumah ini, baik, kan nominal berkurang, semakin lama lagi saya beli ini beli itu, nominal berkurang. Ini keberadaan orang-orang yang munafiqun, musyrikun. Si munafiqun lebih berbahaya dan lebih besar azabnya di sisi Allah. Innal munafiqina fid dargil asfali minan nar. Karena zahirnya menampakkan Islam, tetapi batinnya kebencian dan kebenciannya sangat besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka, kata Allah, itu lebih besar. Ya, lebih berbahaya. Dari apa yang mereka tampakkan. Demikian pula di surat At-Taubah ayat yang ke-81-nya. Allah firmankan, farihal mukhallafuna bima'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi'amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang munafik pun mereka berbahagia. Orang-orang munafik pun mereka senang ketika tertinggal untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya selamat ini. Ya, tertinggal. Ketika tertinggal bukan mereka menyusul pasukan Rasulullah, tapi justru bersenang selamat dari kilatan pedang. Sudah kita sebutkan, karena asal jiwa itu membenci yang namanya peperangan, bukan membenci perintah perang kalau kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, tetapi secara tabiat membenci peperangan karena pertumpahan darah, pembunuhan, ya, yang telah kita lalui di surat Al-Baqarah tentang perkara tersebut, ya, tabiat yang terkadang benci terhadap perkara yang mengerikan atau kekerasan. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian untuk berperang, berjihad, yang hal itu secara tabiat dibenci oleh kalian, ya. Sehingga kaum muslimin, kata ahli tafsir, membencinya itu karena tabiat, bukan membenci karena perintah Allah. Ya. Adapun orang-orang munafik pun membencinya dua, membenci perintah Allah dan membenci karena tabiat mereka. Ini keberadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik pun, ya, yang sengaja untuk mencari-cari alasan supaya tidak termasuk yang berperang di jalan Allah azza wajalla. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka membenci untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwanya. Sekian adillah, dalil-dalil yang menunjukkan, ya, hapusnya amal seseorang sehingga keluarlah dia dengan hal ini, dengan kebenciannya terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-Islam. Demikian pula ijma' para ulama, barang siapa yang ada kebencian terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hal itu sebagai perkara yang akan mengeluarkan dia dari keislamannya setelah tegaknya hujjah yang lain, ya, yaitu dia seorang yang tidak jahil, ya, membenci karena ketulusannya, karena ilmunya, dan tidak ada mawani yang lain yang tidak menghalangi dari perkara-perkara yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Al-Marjawi dalam kitabnya Al-Insaf, kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, "Law kana mubghidan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw lamma ja'a bihi kufira ittifaqan." Ya, seandainya seseorang membenci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci baik itu khuluqiyahnya atau khalqiyahnya, membenci akhlak Nabi, ya, kok Islam seperti ini, ya, umpamanya akhlaknya, akhlak yang mulia Nabi SAW, bukan akhlak teroris, ISIS, Syiah, Khawarij dan lain-lainnya. Tapi akhlak yang mulia dari Rasulullah dibenci, ya, laki-laki tidak salaman dengan perempuan, wah kamu sombong, ya, tidak mau dengan saudara juga salaman, ya, kok Islam mengajarkan seperti ini, jelek katanya Islam. Ini syariat Nabi SAW yang tidak boleh untuk seorang ajnabi bersalaman, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya atau yang lainnya dari perkara-perkara yang hal itu merupakan prinsip-prinsip Islam. Maka janganlah seseorang membencinya. Maka jika dia membenci terhadap khuluqiyahnya atau khalqiyah, bentuk atau akhlak Nabi SAW, membenci perangainya, membenci postur tubuhnya, awlamma ja'a bihi, awlima ja'a bihi, atau membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, jadi membenci sosoknya atau membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari wahyu Allah, maka yang seperti ini kata Syekhul Islam kufira ittifaqan, dikafirkan secara ittifaq, kesepakatan para ulama. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah As-Sughra, kata beliau rahimahullah ta'ala, "Wujubul iman wa tasdiq bi jami'i ma ja'at bihi ar-rasul min 'indillah wa bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jalla." Wajib untuk beriman dan membenarkan seluruh apa yang datang dibawa oleh para rasul dari sisi Allah dan seluruh apa yang difirmankan oleh Allah 'azza wa jalla. Bahwa hakun lazimun, maka itu sebagai perkara yang hak, yang lazim, sebagai ketetapan yang paten, yang pasti. Falu anna rajulan amana bi jami'i ma ja'at bihi rusul illa syai'an wahida, maka jika ada seseorang yang dia mengimani seluruh apa yang dibawa oleh para rasul kecuali beberapa saja atau kecuali satu saja yang dia tidak imani dari sekian rasul, karena beradil dzalika syai kafiran, maka dengan menolak salah satu yang dibawa oleh rasul tersebut, dia dianggap kafir inda jami'il ulama, yang menurut atau di sisi keseluruhan para ulama. Nah, ini yang dinukil oleh Ibn Battah rahimahullahu ta'ala, yang membenci sesuatu atau sedikit yang dibawa oleh para rasul, apalagi banyak, ya, maka dia kafiran inda jami'il ulama. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dalam risalahnya yang berjudul Wujubul Amali di Sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kafara man ankaraha, risalah beliau yang berjudul wajibnya beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kafir orang yang mengingkarinya, mengingkari sunnah Rasulullah SAW, apalagi mencelaknya. Dan hal itu tertulis dalam Majmu' Fatawa Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aslani mutalaziman, Al-Kitab wa Sunnah aslani mutalazziman. Al-Quran dan Sunnah adalah dua perkara pokok yang saling berkaitan. Man jahada wahidan minhuma faqad jahada al-akhar wa kadzaba bihi. Barang siapa yang dia menentang salah satunya, ya, menentang salah satunya dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka dia telah menentang yang lainnya dan mendustakan yang lainnya. Ini barang siapa yang mengingkari salah satunya, seperti siapa? Seperti Isa Bugis. Ajaran Isa Bugis di Indonesia itu merupakan ajaran Quraniyun, ingkar sunnah, ajaran yang mengingkari sunnah, menafikan sunnah, tidak percaya dengan sunnah, sehingga mereka tafsirkan Al-Quran bil-ra'i. Menurut mereka tafsir Al-Quran bil-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tetapi hakikatnya adalah tafsir Al-Quran dengan ra'i, dengan akal. Padahal mereka bisa sholat. Dari mana mereka sholat? Ya. Mereka zakat. Dari mana mereka zakat? Hal itu tidak ditemukan dalam Al-Quran tentang rincian-rincian sholat, zakat, dan yang lainnya dari tafasil syariat Islam, rincian syariat Islam, kecuali dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga perbuatan mereka bertolak belakang dengan keyakinannya. Ini keyakinan yang keliru. Ya, keyakinan yang keliru. Yang hal ini diteruskan oleh para muridnya di Indonesia. Di daerah Tambun ada seorang tokoh murid Isa Bugis. Ya. Beberapa bulan kebelakang rujuk seolah-olah dia bertobat dan ngaji bersama kita, tapi di akhir kemudian kembali lagi kepada pemikiran Isa Bugis. Bahkan di sini juga di majelis kita pernah hadir, ya, karena posisinya menantunya, menantu dai ini, murid Isa Bugis. Ya. Tapi setelah sang mertua, sang dai ini kembali tidak ngaji, ya, karena sering saya sampaikan di majelis tentang pentingnya untuk kembali pada sunnah dan bahayanya menafsirkan Quran dengan akal, terlebih ketika itu pembahasan asma wa sifat, karena asma wa sifat ditetapkan dengan Quran dan sunnah, ya, sehingga keduanya mentah. Di kita pun, ya, orang tersebut sudah tidak datang lagi. Siapa tadi memiliki pemikiran ingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal Quraniyun. Ini ma'ruf, ya, perjalanan Isa Bugis di Indonesia. Tanya. Sampai dikecam oleh, ya, ulama Indonesia sendiri, ya, di antaranya oleh Buya Hamka, ya, di zamannya. Tanya. Sehingga bang siapa yang mengingkari salah satu, baik itu mengingkari Al-Quran atau mengingkari sunnah, sungguh dia telah mengingkari yang lainnya dan telah mendustakannya. Karena tadi kita kembali kepada sunnah adalah perintah Allah. Wa ma atakum rasuluhu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa dzalika kufrun wa dalalun. Ya, kata Ibnu Baz rahimallahu taala, mengingkari salah satu dari Al-Quran atau sunnah itu adalah perbuatan kufur, perbuatan dalal, ya, sesat. Wa khurujun an dairatil Islam bi ijma'i ahli al-ilm wal iman. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu semua keluar dari koridor Islam menurut ijma' ahlul ilmi dan ahlul iman. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga tugas kita untuk melapangkan dada, ya, mencintai dengan secinta-cintanya, meridhoi dengan syiridha ridhanya tentang syariat ini. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Tanpa ada kebencian, kedongkolan, ya, ketidaksukaan, keberatan, dalam dada-dada kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab.